Sekarang masalah yang berikutnya. Masuk kepada permasalahan yang namanya as-sahur. Pembahasan tentang masalah sahur. Setelah dibahas tentang masalah ru'yatul hilal, kemudian dibahas pula tentang masalah niat, selesai. Maka pembahasan awal ialah pembahasan tentang masalah sahur. Tamam, tentang permasalahan as-sahur. Masya Allah. Baik, ikhwan. Sekarang hukumnya makan sahur. Makan sahur ya ikhwan, hukumnya ialah sunnah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata, menukil dari ucapannya Ibnu Munzir dalam Al-Israf. Al-Imam Ibnu Munzir menyatakan, ajma'atil ummah ala anna as-sahura mandubun ilaihi mustahab la ithma ala man tarakah. Para ulama umat telah sepakat, umat Islam telah sepakat bahwasanya makan sahur itu disunnahkan, dianjurkan. Tidak ada dosa bagi seseorang yang meninggalkannya. Demikian pula yang dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Beliau mengatakan, la na'lamu fihi khilafan bainal ulama. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama, yakni tentang masalah sunnahnya makan sahur. Hei ikhwan, mereka menyatakan ijma' sunnah. Padahal hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim itu dengan lafaz perintah. Tamam? Lihat di Bulughul Maram. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Tasahharu. Lafaz apa ini? Fi'il amr atau fi'il madhi? Hah? Fi'il amr, perintah. Nah, kata ikhwan, "Tasahharu." Hendaklah kalian semuanya wahai kaum muslimin makan sahur. Sebab pada sahur itu ada barokah. Tamam. Lafaz di sini menggunakan lafaz perintah. Sementara dalam kaidah usul fikih yang namanya hukum asal perintah ialah wajib. Tamam, wajib sampai ada dalil yang menunjukkan sunnahnya. Juga dikuatkan lagi dengan hadisnya Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Amr bin Al-As, bapaknya Abdullah. Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli al-kitab aklatus sahar." Yang memisahkan, yang membedakan antara puasanya kami kaum muslimin dengan puasanya ahli kitab ialah makan sahur. Hadal hadis akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim, menunjukkan kepada kita nasakumullah bahwasanya makan sahur itu menyelisihi ahli kitab. Dan yang namanya menyelisihi ahli kitab itu hukumnya wajib. Wajib untuk menyelisihi ahli kitab. Ya apa? Juga dikuatkan lagi dengan hadis. Rajulun min ashabin nabi. Salah seorang laki-laki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Dakhaltu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yatasahhar." Saya pernah masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat ini tadi, dalam keadaan beliau sedang makan sahur. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innaha barakatun a'taakumullahu iyyaha fala tad'u, ada lafadznya, fala tad'u. Sesungguhnya makan sahur itu barokah. Barokah yang Allah berikan kepada kalian. Maka janganlah kalian tinggalkan sahur itu. Nah, kalimat jelas. Fala tada'u. Larangan meninggalkan makan sahur. Jangan kalian tinggalkan makan sahur itu. Wadhal hadits akhrajahu Nasa'i. Dan disahihkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah. Dan disebutkan dalam kitabnya As-Sahih al-Musnad mimma laysa fi sahihain. Ini tiga argumentasi yang menunjukkan apa ya? Menunjukkan wajibnya makan sahur. Lalu kenapa kok kemudian para ulama menukilkan ittifaq kesepakatan sunnahnya? Sunnah makan ya? Nah, siapa yang tanggung jawab? Ada. Jawabannya dia. Apa dari memalingkannya itu? Aywa. Yang memalingkannya karena begini azzaqumullah ialah bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan sebagian para sahabatnya ini pernah berpuasa wisal. Wisal yang terus nyambung dengan tanpa buka, dengan tanpa sahur selama beberapa hari. Akhirnya itu hadisnya, hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha, wa ayatnya hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan juga Muslim dan juga yang lain-lainnya. Nah, menunjukkan Rasulullah pernah berpuasa wisal berarti tidak sahur. Ya kan? Enggak sahur. Maka yang tadinya lafaz hadisnya itu jelas tegas menunjukkan wajibnya sahur berubah menjadi sunnah saja dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbuat demikian, berpuasa wisal dengan tanpa sahur. Mafhum? Hadza huwa. Sehingga yang namanya sahur itu hukumnya sunnatun muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan sekali. Sebab Rasul mengatakan di sini barokah. Barokah. Maknanya barokah itu apa? Kenapa sahur dikatakan barokah ya, Pak? Hah? Kenapa kok dikatakan barokah dari sisi mananya? Ini para ulama kita ya fanatina azakumullah ketika menjelaskan tentang hadis ini, mereka menyebutkan beberapa jenis yang menunjukkan barokahnya makan sahur. Dari ucapan para ulama tadi, ucapan yang paling indah ialah yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Fathul Bari. Beliau menyatakan, wal aula annal barakata fis sahur tahsulu bi jihatin muta'addidah. Dan pendapat yang lebih layak, pendapatnya lebih pantas, yang lebih afdal ialah bahwasanya barakah pada sahur itu dicapai dengan beberapa sisi. Dari sisi yang banyak barakahnya itu. Seperti ittiba'us sunnah. Barakah dari sisi mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Wa mukhalafatu ahli kitab. Menyelisihi ahli kitab. Wa taqawwi bihi 'ala al-ibadah. Dan memperkuat badan dengan sahur, memperkuat badan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wa ziyadah bin nasyat. Nambah semangat. Menambah semangat ibadah puasanya. Wa mudafa'atu su'il khuluqi alladhi yusiruhul ju'. Dan juga di antara barokahnya ialah menahan. Menahan akhlak yang jelek yang ditimbulkan oleh kelaparan. Biasanya orang yang pada lapar itu ngamuk-ngamuk, gampang ngamuk kayak banteng ketaton. Karena lapar. Mungkin orang yang karena lapar itu bisa membunuh orang lain untuk mendapatkan makanan. Nah, dengan makan sahur, maka akan bisa diatasi akhlak-akhlak yang jelek dikarenakan lapar tadi. Jangan makan sahur. Watasabbub bis-shadaqah ala man yas'alu izzaka. Dan juga sahur itu sebab, merupakan sebab untuk bersedekah kepada orang-orang yang meminta pada waktu itu. Misalkan ada orang lagi waktunya makan sahur, gedok-gedok pintu, ada apa ini? Ternyata ada pengemis. Pak, sedekah Pak, untuk makan sahur Pak, ini kepingin puasa ini Pak, enggak anak makan sahur Pak. Jangan begitu. Ya sudah. Di antara fungsinya makan sahur jadi kan kamu bangun pada waktu sahur ialah bisa bersedekah pada waktu itu. Paham? Eh di sini diambil tenang tak bas kon pangan. Hah? Ayo. Sepotok Pak. Kurang Pak, untuk nasi tak Pak. Nasi saja ya kurang. Ya wis, jangan khawatir. Gorengkan telur. Hah? Sambal. Hah? Nih makan. Terima kasih banyak Pak. Ayo. Sedekah ya, Pak. Dengan dia bangun untuk makan sahur. Dan juga yastami' ma'hu 'ala al-akl. Di antara barokahnya juga ia dia bisa makan bareng-bareng, makan berjamaah untuk makan sahur dengan orang tadi. Ya sudah ini makan bareng sama saya. Jika ada pengemis datang mau minta sedekah makan sahur. Ya sudah sini makan bareng sama saya. Masuk dalam rumahnya makan satu meja. Senang ya, arah pengemisnya ya. Masya Allah dia tadi mangane begitu-begitu sekarang tuh meja. Masya Allah telurnya ada. Lehmehnya ada. Masya Allah. Madunya ada. Susunya ada. Rotinya ada. Syahinya ada. Weh, ini pengemis ini. Luar biasa. Makan besar. Sosok loh. Plus bisa makan berjamaah dengan orang tadi. Karena makan sahur juga. Dan juga at-tasabbub lizikri wa du'a waktu ijabah. Bangun di waktu sahur untuk makan sahur juga sebab untuk berzikir atau berdoa di waktu-waktu makbulnya doa. Kata ikhwan, sebab waktu sahur itu waktu makbulnya doa. Dan di antara cirinya orang yang bertakwa ialah wal mustaghfirina bil ashar. Di antara cirinya orang yang bertakwa ialah mereka itu beristighfar, meminta ampun kepada Allah pada waktu sahur. Dengan dia makan sahur, maka menyebabkan dia punya kesempatan untuk berzikir, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu yang makbul tadi. Kalau dia enggak sahur, dia enggak dapat itu semuanya. Dengan dia bangun untuk sahur, maka akan mendapatkan ini semuanya. Kemudian wa tadaruku niyatus shaum liman aghfalaha qabla ayyanam, dan memperbaharui. Tamam? Niat puasa bagi orang-orang yang belum niat puasa. Mungkin pas tadi waktu tidur, sebelum tidur lupa dia enggak puasa, mumpung belum fajar dia niat puasanya. Sebab yang namanya niat hukumnya wajib sebagaimana di pas yang tadi itu. Hadza ya ikhwan disebutkan sama Al-Hafidz rahimahullahu taala, ini di antara barokah-barokah yang dimunculkan oleh yang namanya makan sahur. Sekian banyak barokah di bawah sunnah wa ila akhirih. Sehingga betul-betul barokah ya ikhwan. Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Sebagai faedah ya ikhwan, hadis ini kalimat tasahharu fa inna fis sahuri barokah, makan sahurlah kalian sebab pada sahur ada barokah. Di sini ada dua bacaan. Ada yang membaca fa'inna fis sahuri dengan menfathah sin sahur. Tamam? Sahur. Ada pula yang membacanya dengan as-suhur. Fa'inna fis suhuri barakah, dengan membomahnya. Tamam? Membomahnya. Naam. Kalau as-sahur, pengertian as-sahur ialah makanan yang dimakan untuk makan sahur. Itu sahur dengan fathah. Artinya apa? Kalau dengan bacaan fathah berarti makanannya itu, makanan sahur kami itu barokah. Paham? Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah kalian sebab pada makanan sahur kalian itu ada barokahnya. Dengan bacaan fathah sahur. Berarti makanannya itu ada barokahnya. Barokah. Maka tak? Alur. Uyuh. Masya Allah. Barokah. Ada barokah pada makanannya. Adapun pada bacaan dhammah. Fa'inna fis suhur. Yakni pada waktunya. Waktu sahur. Itu ada barokahnya. Naam. Wajilahumma sholab. Dan dua-duanya benar. Tidak ada masalah. Sebab pada waktunya. Dan juga pada makanannya itu mengandung barokah dengan hadis ini. Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Ini semuanya fanabitina azakumullah menguatkan yang disebutkan oleh para ulama tadi tentang anjuran yang sangat bagi orang-orang yang makan sahur. Sehingga kalau orang itu meninggalkan makan sahur walaupun tidak dosa, tetapi kalau dia sengaja meninggalkan makan sahur, maka akan luput dari dia sekian banyak keutamaan-keutamaan sahur yang disebutkan tadi Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Ini tentang permasalahan hukum makan sahur. Hukumnya apa? Sunnatun muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan sekali. Terus sahurnya pakai apa ya, ikhwan? Sahurnya pakai apa? Ini masalah yang berikutnya. Disebut dengan ma yahsulu bihi sahur. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyatakan yahsulu sahur bi aqal ma yatanawaluhu al-mar'u min ma'kulin aw mashrubin. Sahur itu tercapai dengan apa saja, dengan apa saja yang dikonsumsi oleh seorang, baik itu dalam bentuk makanan atau dalam bentuk minuman. Sama? Misalkan dia sahur makan biskuit, biskuat satu bungkus kecil dimakan sama dia biskuat. Sahur sudah. Yakti katanya mereka. Atau minuman. Dia minum satu gelas air putih. Lip. Yakti kata mereka cukup. Yang penting itu dalam bentuk makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh seseorang. Mereka berhujjah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu dengan lafaz as-sahuru barakah. Sahur itu ialah barakah. Fala tada'uhu, maka janganlah kamu tinggalkan makan sahur. Walau ayyajra'a ahadukum jur'atan minna, walaupun salah seorang di antara kalian meneguk seteguk air, meminum seteguk air. Fa inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin, sebab Allah Subhanahu wa taala dan juga malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang makan sahur. Ya, di sini dikatakan walaupun cuma seteguk air, menunjukkan bahwasanya yang namanya sahur tercapai dengan mengkonsumsi apa saja, baik dalam bentuk makanan atau dalam bentuk minuman. Seteguk air cukup untuk makan sahur. Lakin hadal hadits ikhwan, di sanadnya ada rawi yang bernama Rifa'ah, Abu Rifa'ah, wa huwa majhul hal. Ada rawi yang bernama Rifa'ah, Abu Rifa'ah, wa huwa majhulun hal. Fal hadits dhaif. Wa ala hadha, dengan dasar ba'isnya hadits ini, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab Shiyam, beliau menyatakan wal ashbah annahu in qadira 'alal akli fa huwa sunnah. Dan pendapat yang lebih mendekati ialah bila dia mampu untuk makan, maka itulah yang sunnah. Paham ya? Itu yang afdal. Yang afdal, yang sunnah, ialah makan. Makanan kamu apa? Kamu biasa makan nasi, maka yang sunnah ialah kamu makan nasi. Kau tak makan nasi. Itu afdal. Namun boleh juga kemudian dia sahur dengan air putih biasa, atau dia sahur dengan apa saja yang dia makan untuk makan sahur. Tapi yang sunnah, yang afdal ialah dia makan. Dari kalimat apa ya, Ikhwan? Dari kalimat Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahar. Dengan kalimat aklatus sahar, makan sahur. Paham? Hadisnya Amr bin As yang tadi itu, makan sahur, lafaznya menggunakan aklatus sahar, makan sahur. Hadis sahih. Sehingga yang sunnah katanya beliau rahimahullahu taala, yang sunnah ya dengan makan sahur. Makan sahur. Hadza was sunnah. Namun kalau dia enggak menjumpainya, dia bisa makannya sahur dengan perkara-perkara apa saja yang dia minum atau yang dia makan. Wallahu taala alam bisawab. Masyaallah. Pembahasan yang berikutnya. Pembahasan yang berikutnya ialah anjuran untuk mengakhirkan sahur. Dianjurkan sekali untuk mengakhirkan sahur. Sebab hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim dari hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan tasaharna ma Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam thumma qumna ila shalah. Kami pernah makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian kami bangkit untuk salat subuh. Qultu, katanya Anas bin Malik, saya bertanya, kam kana bainal adzani was sahur, berapa jarak antara azan subuh dengan sahur tadi? Al Zaid mengatakan qadru 50 ayat, seukuran 50 ayat. 50 ayat yang kalau dihitung dengan jam ya, Pak, itu paling 20 menit atau 15 menit. Dengan bacaan yang tartil. Tamam? Itu segitu ya, Pak. Hadza was sunnah. Juga dikuatkan lagi dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari hadis Sahal Ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan kuntu atasahharu fi ahli, saya biasa sahur dengan istri saya di rumah, thumma takunu sur'ati an udrika salatal fajri ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saking cepatnya waktu sahur tadi, sehingga begitu selesai makan sahur, saya langsung salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat fajar. Paham ya? Sehingga bersama dengan hadisnya Zaid bin Thabit tadi, dia makan sahur di rumahnya, makan sahur, selesai makan sahur, azan berkumandang langsung dia sahabat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kepada kita ikhwan fillah azakumullah, dianjurkan, disunnahkan untuk mengakhirkan makan sahur tamam seukuran 50 ayat sebelum fajar tatik menyingsing. Mafhum? Mafhum. Hadza huwa. Sedangkan kalau azan subuhnya jam 4 seperempat misalkan, maka waktu sahur yang sunnah ialah jam 4 kurang 5. Makan sahur. Begitu selesai makan sahur, minuman terakhir klik, taruh gelasnya, azan. Allahu Akbar. Gitu. Tamam? Aywa. Sehingga begitu dia selesai minum, itu posisi perutnya itu masih kenyang. Siap untuk puasa. Itu kondisinya sehat. Kondisinya pusing-pusing terus ya. Makan sahur 3 baskom namanya orang pusing ya, sakit terus. Aywa, lontan. Hadahwa. Jadi paham? Aywa. Misalkan azan subuh itu misalkan jam 4:30 misalkan. Maka yang sunnah ialah makan sahurnya jam 4:15, jam 4:10. Ada sunnah mengakhirkan waktu sahur dengan dua hadis tadi. Lalu kapan akhir waktu sahur itu? Kapan berakhirnya waktu sahur? Ada khilaf di kalangan para ulama ya ikhwan tentang masalah ini. Pendapatnya jamahirul ulama, pendapat mayoritas besar para ulama dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan yang setelah mereka. Dan ini pendapatnya Imam Madhab 4, Imam Abu Hanifah, wal Imam Malik, wal Imam Syafi'i, wal Imam Ahmad. Sayangkan Imam Madhab 4. Dan ini pendapatnya mayoritas besar para ulama dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan setelah mereka, jamahir berpendapat bahwasanya akhir waktu sahur ialah dengan munculnya fajar shadiq. Dengan munculnya fajar shadiq. Mereka berhujjah dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Allah menyatakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khayyatul abyadu minal khayyatil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian sehingga nampak jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Fajar apa ini ikhwan? Fajar shadiqah. Juga dengan hadisnya Adi bin Hatim, ketika beliau mendengarkan ayat ini, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi. Adi bin Hatim ini kemudian menaruh benang hitam dengan benang putih ditaruh di balik bantalnya. Dan beliau terus makan, terus minum. Dan melihat itu. Benang putih, benang hitamnya di bantalnya itu. Kelihatan apa enggak ini? Enggak kelihatan. Makan lagi, minum lagi, terus begitu. Enggak juga kelihatan. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, dia mengikatkan tali putih dan tali hitam di kakinya. Dilihat terus sampai kelihatan. Maka dilaporkan kepada Rasulullah SAW tentang masalah itu. Maka beliau mengatakan, ya Adi, inna wisadaka la'arif. Wahai Adi bin Hatim, bantal kamu itu luas sekali. Bantal kamu itu luas sekali. Yang dimaksud ialah, innama huwa bayadun nahar wa sawadul lail. Yang dimaksud ialah putihnya siang dan gelapnya malam. Maka turunlah ayat yang berikutnya, minal fajri. Jadi paham ya? Hadahu sahih. Tamam? Sehingga akhir waktu sahur itu ialah dengan munculnya fajar shadiq, yang itu pertanda masuknya waktu subuh dan dikumandangkannya azan subuh. Itulah akhir waktu sahur. Pendapat yang kedua, pendapat yang dihikayatkan oleh Ibnu Munzir, pendapat yang dihikayatkan oleh Ibnu Munzir dari sekelompok para ulama, dan dihikayatkan dari Al-A'mash dan ini pendapat jamaah ya kan, beberapa orang, mereka membolehkan makan dan minum dan jima setelah terbitnya fajar kedua, fajar shadiq, sampai al-bayab, suasana terang itu sudah menyebar di gang-gang desa. Suasana yang putih itu, putihnya cahaya, itu sudah menyebar di gang-gang desa, di jalan-jalan desa. Tamam. Ini pendapatnya mereka. Wahai ikhwan, berhujjah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad An-Nasa'i. Dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, kana Bilalun ya'tin Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa huwa yatasahhar wa inni la ubsiru mawaqi'a nabli. Bilal itu biasa datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang makan sahur Rasulullah itu. Dan saya, kata Hudzaifah, saya itu sudah melihat tempat-tempat jatuhnya anak panah saya. Mawaki anabli, tempat jatuhnya anak panah saya. Ini kalau kamunya main panah begitu, kamu lesatkan ke udara dan dia jatuh ke sebuah tempat, itu kamu bisa melihat jatuhnya panah tadi itu kelihatan. Saking apanya ya, Pak? Saking terangnya. Ada yang tanya, apa ada subhi? Apakah itu setelah subuh? Dia mengatakan, ba'da subhi illa annaha lam tatlu'i syamsu. Ya, ba'da subuh, cuman mataharinya belum terbit. Masya Allah. Ini kalau diamalkan di zaman sekarang ini tambah geger mana? Sangat terang itu. Bayangkan itu. Iya, ba'da subuh, tetapi mataharinya belum terbit. Di pembahasan sekarang bukan lagi terbitnya fajar shadiq ini. Terbitnya matahari sudah terang suasananya itu. Nah, ya apa? Nah. Wa sahih ala bidina azakumullah. Ialah pendapat yang pertama. Pendapatnya jamahirul ulama. Adapun yang diriwayatkan dari sebagian salaf bahwasanya mereka makan sahur sampai warna putih, cahaya putih itu menerangi gang-gang jalan, tidak bertentangan dengan qaul yang pertama, kata para ulama. Sebab yang diinginkan ialah tahqiq tulu'il fajr. Yani mereka betul-betul memastikan telah munculnya fajar shadiq. Paham? Untuk takkid saja, untuk penguatan. Menguatkan bahwasanya fajar shadiq telah muncul. Demikian yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nasa'i wa hakadha al-Imam Ibnu Katsir dan juga yang lain-lainnya. Sehingga sama dengan pendapat yang pertama, intinya selesai waktu sahur itu dengan terbitnya fajar shadiq. Dan betul-betul diyakini telah muncul fajar shadiq. Paham sama ya? Adapun hadisnya Hudzaifah ini yang dikatakan ya ba'da subuh, hanya saja mataharinya belum terbit. Hadzal hadis wahmun min Asim. Hadis ini kana bin Abdullah diriwayatkan oleh Imam Ahmad An-Nasa'i dari jalan Asim Ibn Abi Nujud bin Bahdalah dari Zir bin Hubaysh dari Hudzaifah. Tamam, dengan lafaz yang tadi itu. Dan diriwayatkan oleh Adi bin Sabit, Wasilah bin Zufar. Dua-duanya meriwayatkan dari Zir bin Hubaysh dari Hudzaifah secara mauquf, mauqufan alaih, secara mauquf sampai kepada Hudzaifah. Katanya Zir, saya menamakan sahur bersama Hudzaifah, kemudian kami keluar untuk sholat. Maka tatkala kami datang ke masjid, kami sholat dua rakaat dan kemudian diikuti sholat dan tidak ada jarak antara keduanya kecuali sebentar sekali. Hadza lafadznya yang sahih dan mauquf hanya sampai kepada Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Sehingga Asim di sini bersendirian di dalam meriwayatkan hadis dari Hudzaifah secara marfu' dengan lafaz yang tadi itu. Diselisihi oleh dua orang, yaitu Adi bin Thabit dan Silah bin Zufar, meriwayatkannya mauquf saja. Perbuatannya Hudzaifah itu pun tidak dengan lafaz yang di atas, dengan lafaz yang kedua tadi. Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala menyatakan la na'lamu ahadan rafa'ahu ghairu Asim. Kami tidak mengetahui seorang rawi pun yang memarfukkan hadis ini kecuali Asim. Sehingga Asim di sini apa? Tafarrada fi raf'ihi. Ibnu Muflih menyatakan dalam Al-Furu' wa Asim fi hadithi iqtirab wa nakarah fariwayatul asbati aula. Asim pada hadisnya itu ada keguncangan dan ada kemungkaran, maka riwayat-riwayat rawi yang lebih kuat itu yang harus lebih dipegangi. Al-Juzaqani menyatakan hadza hadithun munkar, ini hadis yang munkar, dan ucapannya Asim huwan nahar illa anna asy-syamsa lam tathlu, ya seterang, hanya saja matahari belum terbit. Khata'un minhu, ini kesalahan dari dia. Naam. Wahuwa wahmun fahish, ini kesalahan yang sangat fatal. Sebab riwayat Adi dari Zain Hubaysh beda dengan riwayat yang Asim. Wa Adi ahfad wa asbad min Asim. Sementara Adi bin Thabit itu lebih hafal dan lebih kuat daripada Asim. Demikian pula yang nabitin a'azakumullah yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullahu taala dalam kitabnya Ahadits Mu'allah Zahiruha Shihhah. Tamam, sehingga hadis Hudzaifah dari Tan Asim hadza mu'all, mu'allun fil waqti wa mu'allun fil matni. Tamam, hadza huwa, sehingga yang sahih ialah pendapatnya jamahirul ulama yang menyatakan bahwasanya akhir waktu sahur ialah dengan terbitnya fajar fajar shadiq. Lah terus kemudian pendapatnya siapa yang menyatakan bahwasanya akhir waktu sahur ialah beberapa menit, seperempat jam, setengah jam sebelum azan subuh yang kemudian dijuluki dengan imsak? Bukan kot, gitu. Imsak, pendapatnya siapa? Tidak ada ya ikhwan. Justru yang dibahas oleh para ulama ialah setelah fajar shadiq. Itu yang mereka bahas. Ada yang ada khilaf tadi itu. Bagaimana kalau kemudian makan dan minum terus sampai cahaya terang putih itu sudah menerangi gang-gang desa? Kalau di sisi sekarang ya mungkin jam 5 sudah itu. Ya kata, atau mungkin jam berapa itu? Ini apa? Itu yang ada khilafnya, itu pun marjuh, lemah. Yang sahih ialah pendapat jumhur yang mengatakan sampai pada shadiq saja, dan itu pendapatnya Imam Madzhab 4 dan pendapatnya para sahabat, para tabi'in dan yang lain-lainnya. Lalu ikut siapa? Kemudian dia menetapkan akhir waktu sahur ialah waktu imsak 1/4 jam, 20 menit atau 30 menit sebelum azan subuh. Ikut siapa itu? Ikut siapa itu? Allahul musta'an. Sayyidina ikhwan fillah azakumullah. Yang namanya imsak itu sesungguhnya sudah terjadi di zaman dahulu. Jangan kamu kira bid'ah modern. Ya memang sekarang lebih dahsyat bid'ahnya itu. Terjadi zaman dahulu. Sudah terjadi bahkan di zamannya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Hanya saja kalau dahulu imsaknya beberapa menit sebelum azan subuh, mereka itu dengan cara memadamkan lampu-lampu rumah. Itu pertanda imsak. Ada. Jadi, misalkan azan subuhnya jam 4:30 pagi. Jam 4 itu mereka sudah memadamkan lampu-lampu rumah. Pertanda bahwasanya sudah imsak. Sudah imsak, tidak boleh lagi sahur. Ada. Dan itu beliau menyatakan, wa mimma ahdatha fi hadzal zaman. Demikian belum mengatakan. Dan termasuk kebid'ahan zaman ini. Zamannya siapa? Zamannya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, tahun 800 Hijriahan. Sudah ada yang namanya imsak walaupun dalam bentuk yang namanya lampu. Demikian pula yang terjadi di zaman sekarang ini. Ada yang namanya bid'atul imsak wa mimma ahdatha fi hadza zaman fi asrina hadza bid'atul imsak. Termasuk kebid'ahan modern zaman sekarang ini ialah bid'ah imsaknya kaum muslimin sekarang ini. Tamam? Bukan dengan cara memadamkan lampu, tetapi langsung ngomong imsak kurang 10 menit lagi. Aduh, ini yang mau dia bangun telat, dia bingung dia. Sebelah gimana? Imsak kurang 5 menit lagi. Aduh, gimana ini? Makan sampai la haula wala quwata illa billah. Mulutnya itu sampai luar biasa. Sebab sudah enggak boleh makan. Kenapa? Dengar suara imsak. Bedanya apa ya, Pak? Enggak ada bedanya antara imsak zaman dahulu dengan imsak zaman sekarang. Yang intinya itu ialah mereka memajukan waktunya beberapa menit, tidak boleh makan. Itu ikut siapa, wahai kaum muslimin? Kalau kalian mengaku sebagai mazhabnya Syafi'i, Al-Imam Syafi'i, berlepas diri dari mazhabnya kalian itu. Demikian pula Imam Malik, demikian pula Abu Hanifah, demikian pula Imam Ahmad. Mereka semuanya berlepas diri dari mazhabnya kalian yang bid'ah itu. Yang namanya imsak. Ada itu. Maka para ulama sekarang ini, khonafidina azakumullah, mereka semuanya berteriak-teriak mengingatkan kaum muslimin akan bid'ahnya imsak satu ini. Kamu lihat dalam kitab Taisirul Alam Asy-Syaikh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala wa ghafarallah, beliau menyatakan bahwasannya imsaknya kaum muslimin yang syar'i, imsak yang syar'i, menahan diri yang syar'i, waktu mulainya berpuasa ialah dengan terbitnya fajar shadiq dengan ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Ini ayatnya yang menyatakan imsak yang syar'i, yaitu dengan terbitnya fajar shadiq. Adapun imsak yang sekarang ini muncul, kata beliau, itu termasuk bid'ah, katanya beliau. Bid'atun bittifaq, dengan kesepakatan para ulama. Allahul musta'an. Bayangannya ikhwan, mereka itu azannya, azan subuhnya sudah dimolorkan 1/4 jam sebelum subuh seazan. Iya kan? Ya apa ya waktunya? Sudah begitu molor lagi 1/4 jam untuk imsak. Allahul musta'an. Sehingga 1/2 jam sebelum terbitnya fajar shadid, mereka sudah menahan diri, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Sehingga kalau waktunya orang sekarang, ya mungkin imsak itu jam 4:15. Konsekuensinya apa? Sahurnya supaya jangan telat, supaya jangan terburu-buru, sahur jam 3. Gitu. Nah, kalau sahur jam 3, konsekuensinya apa? Masaknya jam 2. Supaya jam 2 bangun, konsekuensinya apa? Akhirnya diadakan musikan jam 1:30. Akhirnya apa? Ayo, kamu dengar nggak malam-malam itu? Ayo, suara gendang-gendang apa? Tak pikir ini suara apa? La haula wala quwata illa billah. Di saat Ramadan, orang waktunya puasa itu, bulan Ramadan yang penuh dengan barokah, yang seharusnya malam itu diisi dengan ibadah, diisi dengan gendangan, diisi dengan musikan, jam 1:30 bahkan jam 1. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membangunkan kaum muslimin supaya masak. Konsekuensinya apa? Ya akhirnya jam segitu itu sudah masak sudah. Hah? Masih ucek-ucek matanya aja, masih gini-gini merah itu, dibuka matanya, masak. Ya. Ya, sebagian keluarganya kepingin sego goreng, nasi goreng, bikin nasi goreng. Yang lainnya kepingin untuk dadar, pakai telur dadar. Yang lainnya kepingin bikin lebih. Akhirnya masak, jam 1:30 bangun, masak. Jam 3 mateng. Apa perkiraannya? Jam 3 sahur. Dan yang namanya sahur itu enggak banyak. Paling satu piring, kayak dia. Seperempat jam. Selesai makan sahurnya. Jam 3:15 sudah selesai sahurnya. Adanya masih lama. Akhirnya ada yang laye-laye, ada yang baca-baca, ada yang apa. Karena bangunnya tengah malam tadi, jam 1:30 tadi, jam 1 sudah bangun. Akhirnya matanya yang merah tadi itu semakin tambah merah, semakin kliup-kliup-kliup-kliup. Akhirnya tertidur. Allahul musta'an. Akhirnya malah tertidur. Niatnya dia ingin mengamalkan sunnahnya Rasul makan sahur, ternyata dia bangunnya jam 8 pagi. Sudah siang hari. Subuhnya bagaimana? Ya subuhnya enggak berjamaah dan telat waktunya yang wajib, akhirnya dia lalaikan. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Hagadir. Inilah kenyataan yang ada di kalangan kita. Kalau seandainya kaum muslimin itu ya habbada, mereka itu mengamalkan sunnahnya Rasulullah SAW, wa hadza khairun lahum, itu lebih baik buat mereka. Itu akan ringan sekali. Ringan sekali. Dia bangun jam 3:30, goreng telur goreng ini, kemudian jam 4 kurang sedikit dia makan. Adzan subuhnya jam 4:15, selesai, aman. Dalam keadaan dia makan, selesai makan, sudah beres semua sahurnya, adzan subuh, masih kenyang perutnya. Dan kemudian dia bisa salat subuh dengan berjamaah. Sunnahnya dia dapatkan, wajibnya dia laksanakan. Sunnah Rasul. Mudah dan banyak barokahnya. Gitu. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Sehingga kaum muslimin jangan sampai terlena dengan yang namanya imsak. Imsaknya kaum muslimin itu ialah terbitnya fajar shadid. Makan saja, mau ada orang teriak-teriak imsak, imsak, imsak, makan saja, teruskan makan. Nah, sahur saja, teruskan sahur Anda. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Hadza huwa. Begitu nanti terbitnya fajar shadiq, stop, berhenti, jangan makan, jangan minum. Ayo dengan fajar shadiq yang pertanda masuknya waktu subuh. Allahul musta'an. Masalah yang terakhir. Berkaitan tentang permasalahan sahur. Bagaimana kalau dia sedang sahur, lagi makan-makan sahur ini, makan nasi atau makan roti atau segala macamnya, lagi makan sahur azan subuh. Dan azan subuh itu diyakini ialah dengan terbitnya fajar shadiq. Bukan azan subuh yang dimolor-molorkan, dimaju-majukan, bukan. Dia tahu ini azan subuh yang sesuai dengan waktunya, yang syar'i terbitnya fajar shadiq. Dia makan satu piring, satu gunung kapuk gitu. Hah? Baru dapat setengah piring, lagi makan, lagi asik makan, tahu tak azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, gimana ini? Apa kemudian diteruskan sampai habis? Sampai habis nasinya atau bagaimana? Sedangkan dia lagi makan roti atau makan sahih, lagi makan begitu, tahu-tahu azan, bagaimana ini? Apakah yang tangan dia itu langsung dimakan semuanya ataukah ditaruh? Tentang masalah ini, fana fiti ini azzakumullah, dirinci. Kalau sang muazzinnya itu dia beradzan sesuai dengan waktu yang syar'i, karena dia meyakini terbitnya fajar shadiq, maka yang wajib ialah imsak. Dia harus menahan diri, tidak lagi makan. Stop. Dengan sabda Rasulullah SAW, wakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum. Sabda Rasulullah ya. Tamam, makan dan minumlah kalian, ini sahur, sampai ibnu ummi maktum itu berazan. Di zamannya Rasulullah ada dua muazin, ada Bilal, ada ibnu ummi maktum. Azan Bilal itu azan di agak malam, azannya pertama. Sementara ibnu ummi maktum azan untuk sholat subuh. Beliau mengatakan makan dan minumlah kalian sampai azannya ibnu ummi maktum. Berarti apa ya, ikhwan? Boleh makan, boleh minum, boleh sahur sampai kedengaran suara azan yang syar'i waktunya. Dengar azan, ya baru sudah selesai. Diraro. Begitu. Adapun kalau orang yang azan tadi tidak memperhatikan waktu yang syar'i, dan bahkan kamu meyakini belum terbit fajar shadiq, maka kamu makan dan kamu minum, kamu sahur sampai jelas waktu fajar shadiq tadi. Dengan ayat waqulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khayqul abyadu minal khayqil aswadi minal fajri. Itu kalau maknanya itu adanya tidak menggunakan adzan yang syar'i atau tidak atau belum terbitnya fajar yang shadiq. Makan terus, minum terus, sahur sampai jelas. Dan ini kana bidina azakumullah, pendapatnya jamaahir ulama. Pendapatnya jamaahir ulama min al mutaqaddimin, dari para ulama yang dahulu. Ini adalah fatwanya Syekh Ibnu Baz والشيخ ابن عثيمين والشيخ مقبل بن هادي الواديعي رحمه الله تعالى وغفر له. أيوة. Langsung taruh. Terus tak bagaimana dengan hadis itu bahwasanya apa namanya pernah siapa-siapa ya? sahabatnya Umar. Agar? Hah? Sahabat Umar yang lagi makan-makan di tangannya, kemudian tahu-tahu adzan subuh, maka diperintahkan di tangannya itu aja dihabiskan. Bagaimana itu? Amma hadzal hadis mu'al. Hadis yang dhaif ya ikhwan. Itu diambilkan ahadis mu'allah. Ingat saya di ahadis mu'allah. Di bagian buku tahrir, di dekatnya tahrir buku tahrir. Allah Allah. Ingat saya di situ ya. Saya ingat saya di situ. Amam, hadisnya dhaif, dikarenakan dhaif yang tidak amalkan, sehingga kembali kepada hadis yang tadi dan kembali kepada ayat yang tadi. Langsung Harun put, lagi makan roti atau sahinya azan Harun. Begitu. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Hadisnya Abu Hurairah diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Ahmad dan yang lain. Tamam. Qala Abu Dawud rahimahullahu taala haddatsana Abdul Ala bin Hammad qala haddatsana Hammad an Muhammad bin Amr an Abi Salam an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'a ahadukum an-nida wal ina' ala yatihi fala yadh'ahu hatta yaqdi hajatahu min. Bila salah seorang di antara kalian mendengarkan azan dalam keadaan bejana masih tangan dia, maka jangan diletakkan sampai dia menunaikan hajatnya dia dari bejana tersebut. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Tamam. Dari jalan Rauh dari Hammad dari Muhammad bin Amr dengan syarat yang sama. Juga diriwayatkan dari Rauh dari Hammad dari Ammar dan Ibnu Abi Ammar dari Abu Hurairah dengan jalan yang sama. Dikatakan di sini sama Syekh Muqbil Hadi rahimahullahu taala, al hadis yaduru ala Muhammad ibn Amr ibn Al-Qamah wa huwa hasan hadis. Hadis ini porosnya pada Muhammad bin Amr ibn Al-Qamah dan dia hasan hadisnya. Wa ilaika ma qalahu ibn Abi Hatim fil Ilal. Dan berikut ini ucapannya Ibn Abi Hatim dalam Al-Ilal, dia mengatakan سألت أبي عن حديث روح بن عبادة عن حماد عن محمد بن عمر فيه وذكر الحديث قال قلت لأبي وروى روح أيضا عن حماد عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وذكر الزيادة المتقدمة فيه زيادة يلا وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر. Dan muazin itu berazan ketika fajar menyingsing. Ini tepat pada waktunya. Qala bi. Maka bapak saya mengatakan, kata Abu Hatim, hadzani haditsan laisa bi sahihain. Dua hadits ini enggak sahih. Amma haditsu Ammar. Ada hadisnya Ammar, ini Ammar Ibn Abi Ammar. Fa'an Abi Hurairah mauquf, itu mauquf dari Abu Hurairah saja. Wa Ammar thiqah, dan Ammar dia thiqah. Ini dia mauquf. Wal haditsul akhar laisa bi sahih. Dan apa namanya hadits yang lainnya juga tidak sahih. Selesai. Paham? Jadi paham ini? Ada apa namanya pernyataannya Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu taala wa ghafarallah ketika ditanya oleh putranya tentang hadis ini. Sehingga secara zahirnya pada bikin azakumullah, hadis ini ada dua jalan. Jalan yang pertama ya jalannya Hammad an Muhammad ibn Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah. Jalan yang kedua ya jalannya Hammad an Ammar ibn Abi Ammar an Abi Hurairah. Hadza dan dua-duanya dikatakan mu'al oleh Abu Hatim rahimahullah. Jalannya Ammar ibn Abi Ammar mauquf. Dirujukkan mauquf sama beliau. Dan jalannya Hammad dari Muhammad bin Amr dari Abu Salamah laisa bi sahih. Dia mengatakan tidak sahih. Intaha. Maka selesai urusannya. Paham? Masya Allah. Selesai. Cuma di sini dibawakan lagi Hadis yang lainnya. Nampak ya. Ada hadisnya Abu Hurairah. Baik. Diambilkan tafsir Tabari. Yang ada juga. Tafsir Tabari Al-Baqarah. Dibawakan di sini, ikhwan. Hadisnya Abu Umamah. Al-Baqarah. Ayat masalah puasa. 187. Ada itu di sampul luarnya. Lihat. Di bagian punggungnya itu. Ada ayatnya. Oh, boleh ngunuh di Amerika. Jangan ganteng. Ah. Allahumma musta'an. Tayyib. Adapun hadisnya Abu Umamah Al-Bahili dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. Dia mengatakan haddatsana Ibnu Humayd. Ibnu Humayd hadza ikhwan kadzdzab. Tamam? Hadza kadzdzab. Qala haddatsana Yahya Ibnu Wadih ya saduq. Qala haddatsana Al-Husain. وحدثنا محمد بن علي بن حسن بن شقيق ينظر في حاله محمد بن علي بن حسن بن شقيق ليتهذيب بكين محمد ما شاء الله ما شاء الله Siapa yang Ali berarti. Saya kan yang Ali. Ali. Masya Allah. Ini kalau kita, ini kalau sahih Masya Allah. Yang ini secara zahirnya, kalau dikatakan kita secara zahirnya, Hasan. Belum berarti. La hawla wa la quwwata. Masya Allah. Siapa pun hafiz. Al-Husain. Husain mengatakan an Abi Ghalib, an Abi Umamah. Qala. Masya Allah. Baik, ya, kalau kita di sini zahirnya Hasan ya. Husain bin Waqid itu thiqah atau sahih. Abu Ghalib sahib Abi Umamah namanya Hazwar itu shaduqun yukhthib. Wa Abu Umamah sahabi. Dia mengatakan uqimatus shalah wal ina'u fi yadi Umar. Telah di komati salat dan bejana itu masih tangannya Umar. Qala dia mengatakan. Ashrabuha ya Rasulullah. Saya minum ya Rasulullah. Qala na'am. Fasyarita. Ya kau minum. Saya kamu lihat di tarjumannya Abu Ghalib. Lihat di Al-Kamil. Artinya kalau cara bayar sanatnya. Gitu. Secara bahir sanatnya. Kalau Hasan berarti boleh. Tunggu. Oh. Abu Umamah itu namanya siapa? Siapa namanya Abu Umamah? Tuh, mereka ngerti itu. Tidak disebutkan di sini. Allahu a'lam. Artinya kalau cara bayar sanatnya Hasan, ya berarti keadaannya khusus. Kalau dalam posisi dari tangan, maka yang di tangan itulah yang dihabiskan. Dengan riwayat jumlah. Kalau ternyata baif, ada yang menyatakan baifnya, maka kembali kepada pendapatnya, apa namanya, para imam tadi. Yang berpendapat bahwasanya kalau bejana masih di tangan dan boleh diminum, ialah Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian, iya. Dari kantor punya Abu Ghalib. Huzuwar, hak huzuwar. Naam, Allahumma, Allahumma musta'an. Ya Allah, ahli pongar-pongar, baik. Hari referasi kita. Huruf hak khusuwat. Bilang sama dia. Kalau saya mau pilih ikhwan, belum Mbak Esan. Makanya fatwanya beliau yang ma'ruf dari beliau, itu tidak diteruskan makanannya. Langsung itu, berdaruh. Bahkan juga Syekh Ibnu Baz, mengatakan Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan demikian. Yang tangan, teruskan. Iya Mbak. Hadisnya Abu Hurairah selesai. Dengan hadisnya Abu Mamah. Iya, ketemu. Ayo. Ketemu. Iya, Abu Khalid. Ia menciptakan dia ialah acara kutu. Amam. Ia menciptakan dia ialah acara kutu. Dan juga Musa bin Harun al-Hammal. Ibnu Adi mengatakan arju annahu la ba'sa bihi. Sementara yang lainnya mengatakan bahwa Ibnu Ma'in mengatakan sahih hadis. Abu Hatim mengatakan laisa bil qawi. An-Nasa'i mengatakan dhaif. Ibn Hibban mengatakan la yajuzul ihtijaju bihi illa fi ma wafaqa thiqat. Tidak boleh berhujjah dengannya kecuali yang sepakati oleh thiqat. Ibn Sa'ad mengatakan dhaif. Dhaif, kana dhaifan. Bahkan Syarqutni dalam riwayat yang lainnya mengatakan yu'tabaru bih. Dhaif yu'tabaru bih. Tamam? Dari tarjumahnya bihi syai'. Menunjukkan bahwasanya orang ini enggak begitu kuat. Al-Hafidz mengatakan shaduqun yukhti. Tamam? Mungkin saja dia mengatakan dhaifun syawahid. Tamam? Rawi seperti ini fana bidin a'zakumullah. Kalau kesendirian dalam membawakan hadis yang seperti ini itu kurang marem. Kenapa? Sebab babnya bab umdah bil masalah. Hadisnya dia itu hadis yang umdatun bil masalah yang dipegangi dalam masalah ini. Kemudian Abu Ghalib wallahu a'lam. Wala secara zahirnya apa namanya secara zahirnya hasan ya. Mana al-kamil? Sebenarnya oleh ono iya teman-teman yes ini oleh ya orang ketemu masa harus turun tangan saya deh mengenai masalah yang terakhir tadi kalau dia masih makan kemudian sedang makan kemudian terdengar suara azan dan azannya itu ialah azan fajar shadiq sesuai dengan waktunya yang syar'i. Disebutkan tadi bahwasanya pendapatnya jumhur ialah langsung berhenti. Al-wajib al-insak. Tamam? Dan ini fatwanya Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala wa Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin wa kata Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullahu ta'ala. Berhujjah dengan ayat fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khayatul abiyadu minal khayatil aswadi minal fajr. Jika berhujjah dengan hadis kulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum. Adapun hadis yang dibawakan oleh pendapat sebagian para ulama yaitu yang di tangan itu dimakan hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud wal Hakim wal Baihaqi wa Ahmad terus Ibnu Jarir dan yang lainnya ini telah diidlal dinyatakan penyakitnya oleh Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu taala wa qaul Hafidz muqaddam dan ucapannya Al-Hafidz Imam Besar itu lebih didahulukan daripada zahirnya sanad makanya ditanyakan ialah dua-duanya langsung dari jalan Hammad bin Salamah dari Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dan juga dari jalan Hammad dari Ammar dari Ammar dari Abu Hurairah. Dua-duanya dikatakan laisa sahihain, dua-duanya enggak ada yang sahih. Tamam? Bagi ikhwan disebutkan di sini hadisnya Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Dari dua jalan. Yang pertama dari jalan Ibnu Hunayd. Ibnu Hunayd kadzdzab. Dari Yahya bin Wadih dari Al-Husain. Dikuatkan oleh Muhammad ibnu Ali ibnu Hasan al-Syafiq dan dia thiqah dari bapaknya Ali ibn Hajar ibn Syafiq dan dia Saqatun Hafiz dari Al Husain ibn Waqif. Sehingga al hadis madaruhu sumbernya ialah Al Husain ibn Waqif. Wa ibn Waqif ikhwan thiqah atau shaduq. Meriwayatkan dari Abu Ghalib, Abu Ghalib muridnya Abu Umamah namanya Husuwar Abu Ghalib. Tamam dikatakan di dalam Taqribut Tahdzib shaduq yukhthi. Dari Abu Umamah dia mengatakan uqimatus shalah wal ina' fi yadi Umar. Di qomatus shalat dalam keadaan bejana masih di tangannya Umar. Qala Umar berkata, "Ashrabuha ya Rasulullah?" Apakah saya meminumnya ya Rasulullah? Qala na'am, ya kamu minum. Fasyaribaha, maka diminum oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Qala hadhihi ikhwan, zahiru isnadihi al-husn. Zahir sanadnya ialah hasan. Tamam, dengan apa namanya terjemah tadi, maka dikarenakan kita belum mengetahui adanya para imam yang mengalalnya disebutkan di Al-Kamil, tidak disebutkan tentang masalah hadis ini, maka kembali kepada zahirnya sanad. Dikarenakan zahir sanadnya ialah hasan, maka dalam kondisi yang seperti itu, ikhwan fillah a'azzakumullah, maka yang diamalkan ialah pendapat sebagian para ulama. Tamam, naduru ma'al hadis haitsu jara. Agar kita berpegangan dengan hadis dimanapun dia berpaling. Kalau tangan, kalau makanan itu masih di tangan, ingat yang di tangan. Kemudian azan subuh dan azan itu dikumandangkan dengan waktu yang syar'i, maka langsung diselesaikan yang di tangan sudah selesai. Paham? Ada yang di piring, jangan dipakai diambil ambil. Tapi lafadznya ialah wal ina' fi yadi Umar, di tangannya Umar. Sehingga di tangan itulah yang kemudian diselesaikan diminum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang apa namanya bisa disampaikan terlebih dahulu. Dan insyaAllah ta'ala akan kembali lagi lebih lanjut tentang hadirnya Abu Umama ini. Tamam. Wallahu alam. Hal kata ikhwan tentang beberapa masalahan seputar masalah sahur dan permasalahan-masalahan niat. Dan insyaAllah ta'ala pada kesempatan yang berikutnya akan kita bahas sedikit pada sore hari insyaAllah permasalahan-permasalahan seputar masalah keutamaan Ramadan dan keutamaan orang-orang yang berpuasa insyaallah taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.